السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد إخوتي أرشدني أرشدكم الله. Kita lanjutkan pembacaan matan Safinatun Naja للمؤلف شيخ سالم بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله. Masuk kita kepada pembahasan furudut tayammum, kepada rukun-rukun tayammum. قال المؤلف رحمه الله فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. Di sini مؤلف شيخ سالم بن سمير الحضرمي menyebutkan bahwa فروض التيمم, rukun-rukun tayammum itu ada lima. Yang pertama adalah naqlut turabi, yaitu naqal, yaitu at-tahwil, yaitu memindahkan at-turab, memindahkan debu. Ya. Maknanya apa? Ya. Tahwilu turab min aradin au nahwiha ilal idwil mamsuh. Jadi, adanya kesengajaan, kesengajaan memindahkan debu yang kita niatkan untuk tayamum kepada apa? Kepada udhu tayamum, kepada anggota tayamum, yaitu muka dan tangan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya ya, tentang membahas tentang syurutut tayamum ya, itu sudah kita jelaskan bahwa di antara syaratnya ayyaksidahu, adanya proses pengambilan debu, pemindahan debu dari tempatnya, tempat debu berada ke anggota tayamum, itu harus disertai dengan kesengajaan. Ya. Karena ada kondisi-kondisi, misalnya orang mukanya terkena debu misalnya, kemudian ada debu di situ, apakah kemudian sah tayamumnya? Enggak. Ya, meskipun mukanya tadi sudah tertutupi dengan debu. Kenapa? Karena tidak ada di sini namanya proses naqlut turab. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Saja, beliau juga menyebutkan bahwa apa? Bahkan misalnya seperti ini, orang memindahkan debu yang ada pada mukanya dipindahkan, misalnya dia tayamum ya, mukanya terkena debu, dia ambil, kemudian ya dia jadi setelah selesai dia mengusap muka misalnya, kemudian mukanya terkena debu, diambil debu yang ada di muka kemudian dipindahkan ke tangannya, itu boleh, dengan catatan adanya kesengajaan untuk proses perpindahan itu ada dengan diniatkan untuk bertayamum ya. Begitu juga sebaliknya ya, debu yang ada di tangan ya, atau di anggota badan lainnya dipindahkan ke muka, seperti itu. Ya. Kemudian hal yang berikutnya apa? Ya. An-niyatu, yaitu niat. Ya. Maka niat di sini adalah apa? Niat sebagaimana niat kita dalam berwudu dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi berbeda dengan niat dalam bertayamum. Kalau niat wudu itu jelas ya. Nawaitul wudu'a atau nawaitu taharata minal hadatsil asghar misalnya, atau kemudian nawaitu furudhal wudu'i misalnya. Nah, ini contoh-contoh niat wudu. Yang mana apa? Boleh enggak kemudian apa? Kemudian kita mengatakan nawaitu tayamuma misalnya. Atau nawaitu taharah minal hadatsil asghar, boleh tidak seperti itu ya? Dikarenakan tayamum itu taharah yang dhaifah, yang taharah yang sifatnya darurah ya, maka apa, maka dalam niat tayamum ya, hal ini juga disinggung oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau menjelaskan tentang niatul wudu ya, perincian-perinciannya, maka salah satu beliau mengatakan ya, Di antara orang yang berbeda niatnya, yaitu orang yang bertayamum, orang yang apa? Orang yang orang yang daimul hadas, ya, itu niat yang mereka lakukan adalah apa? Nawaitu istibahatas shalah. Ya, saya niat istibahatas shalah. Saya niat, ya, dengan tayamum ini saya niat untuk istibahah, ya, agar saya bisa mengerjakan sholat. Ya, agar saya bisa mengerjakan sholat. Maka ketika dia dalam tayamum meniatkan nawaitu apa namanya istibah, nawaitu wudu apa, nawaitu at-taharata minan hadatsil asghar misalnya, ini cukup enggak? Tidak. Karena apa? Karena tayamum itu la yarfa'ul hadas, ya. Wa innama mubih. Tayamum itu dia tidak mengangkat hadas secara hakikat, tapi apa? Dia hanya apa? Memperbolehkan seseorang untuk melakukan salat. Maka ketika berniat dalam tayamum, maka niatnya apa? Nawaitu istibahatash shalah. Ya. Oke. Lantas ada beberapa tingkatan-tingkatan dalam apa namanya? Dalam niat bertayamum ini. Ketika seseorang mengatakan, ya, nawaitu istibahata nawaitu istibahata fardhis shalah. Ya, saya niat salat fardu. Maka dengan ini, ya, dengan ini, dengan niat seperti ini, dia bisa apa? Dia bisa melakukan salat fardu. Dia juga bisa melakukan salat sunnah seperti salat sunat rawatib dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dia juga bisa apa namanya? Memegang mushaf. Ya. Dia juga bisa salat jenazah misalnya. Ya. Itu ketika apa? Ketika seseorang, ya, yang bertayamum meniatkan nawaitu istibahata fardhis shalah. Saya niat, ya, dengan tayamum ini agar saya bisa mengerjakan salat fardu. Ya. Maka apa hal-hal, ya, amalan-amalan yang ada di bawah tingkatannya, di bawah salat fardu seperti salat sunnah, memegang mushaf, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, ya, itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena begini, ya, sebagaimana kaidah dalam mazhab bahwa dengan satu tayamum, dan juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa apa? Satu tayamum itu tidak bisa mengumpulkan atau mengerjakan dengan satu tayamum itu dua fardu. Ya. Akan tetapi kalau satu fardu dengan sunnah, ya, atau satu fardu ain dengan fardu kifayah yang di bawahnya, ya, salat sunnah, kemudian masul mushaf dan lain sebagainya, ya, itu tingkatan niat tayamum yang pertama. Ya. Tingkatan yang kedua adalah apa? Aw istibahatus salati aw tawafi aw salatil janazah. Ya. Dia hanya mengatakan nawaitu istibahatus shalah atau nawaitu istibahatut tawaf atau nawaitu salatal janazah, maka apa? Istabaha bihi ma'ada fardhu salatil aini. Ya. Dengan hal-hal ini dia boleh mengerjakan salat apapun kecuali apa? Salat yang hukumnya fardu ain. Salat lima waktu enggak bisa. Ya. Salat lima waktu enggak bisa. Ya. Kan tetapi, ya, menurut illa khutbatal jum'ati indar ramli, kecuali khutbah Jumat menurut Ar-Ramli. Ya, kalau dia niatnya mutlak seperti itu, boleh dengan niat mutlak tersebut dia apa? Dia mengerjakan salat Jumat menurut Ar-Ramli. Namun, ya, menurut Ibnu Hajar tidak. Itu tingkatan yang kedua. Dia memutlakkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Austibahata masil mushafi. Dia hanya meniatkan dengan tayamum itu agar dia bisa memegang mushaf, dia kemudian membacanya. Ya. Maka apa? Istabaha bihi ma'adahu ma'adas salat wa tawaf. Maka amalan-amalan sunnah yang kemudian mensyaratkan adanya tayamum atau toharah, ya, itu boleh dikerjakan kecuali apa? Kecuali salat dan tawaf. Ya. Dan tawaf. Kalau kemudian dia mengatakan nawaitu istibahata ma yaftaqiru ila tayammum. Ya. Ini yang keempat. Jadi saya niat melakukan sesuatu yang mensyaratkan tayammum atau mensyaratkan taharah. Maka apa? Nuzilat niyatuhu ala adnal maratib. Maka niatnya itu diposisikan kepada yang paling bawah. Maknanya dia tidak bisa dengan niat seperti itu ya melakukan salat wajib. Tidak bisa kemudian melakukan salat fardu kifayah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian tata caranya bagaimana? Wala budda min qarni niyyati bi naqli mastidamatiha ila masi syai'in minal wajh. Fatabtulu idza 'azabat qabla masi syai'in minhu. Ya. Maka harus adanya kehadiran niat tersebut ya, ketika apa? Ketika seseorang proses memindahkan debu tadi ya, kemudian mastidamatiha dan juga lihat itu harus senantiasa ada dijaga sampai membasuh sebagian dari sampai mengusap ya sebagian dari wajah ya. Fatabtulu idza azabat qabla masi syai'in minha. Ya, tayamumnya batal kalau apa? Kalau niat tadi hilang, tidak ada ya sebelum apa? Sebelum proses menyentuh atau mengusap sebagian dari muka. Ya. Karena apa? Kembali kepada kaidah niat tadi. Ya. Apa? An-niyatu huwa qasdul fi'li qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, qasdus syai' ya, meniatkan sesuatu, menyengajakan untuk mengerjakan sesuatu muqtarinan berbarengan bi fi'lihi, dan fi'lihi ini yang muktabar yang dianggap adalah apa? Awalu fardin, awalu ruknin, rukun yang pertama. Yang dalam konteks ini adalah apa? Adalah mashul, mashul wajah. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi niat itu ketika naklut turab sampai kemudian membasuh muka itu harus ada. Ya. Menurut Ar-Ramli, fa in istahdaraha indahu kafat. Ya. Kalau niatnya ketika naklut turab tidak ada, tapi apa? Tapi ketika mengusap muka itu niatnya hadir, maka cukup. Ya. Khilafan li Ibnu Hajar. Ya, khilafan li Ibnu Hajar. Berbeda dengan Ibnu Hajar yang mensyaratkan ya, harus adanya istidamatun niat itu tadi. Ya. Wa yakfi tajridun niyyati idza ahdatha ba'da naqli wa qabla al-mashi. Ya, kalau misalnya apa? Naklut turab, dia ngambil tanah, ya kemudian dalam proses mindahnya dia kentut misalnya. Maka apa yang terjadi? Maka ya sudah, ya. Cukup tajridun niyyat, niatnya diperbarui. Ya. Itu rukun yang kedua, an-niyatu. Atsalitsu mashul wajhi. Rukun yang ketiga adalah mengusap wajah, dan ini mafhum ya, batasan wajah juga sudah kita jelaskan ya, yaitu dari sini ya, man mambati sya'ri ghaliban sampai apa, sampai apa namanya lahyaini ya, kemudian ma bainal udhunaini ya, itu mashul wajah. Kemudian yang berikutnya mashul yadaini ilal mirfaqain ya, mengusap apa tanah tangan sampai ke mirfak, sampai ke siku ya, sampai ke siku ya. Ini di dalam, tentunya ini di dalam qaul jadidnya ya, Imam Syafi'i mengatakan mashul yadain ilal mirfaqain ya. Akan tetapi ya, Imam An-Nawawi di dalam ikhtiar apa, beliau merajihkan ya, atau mengikhtiarkan memilih pendapat yang hanya sampai qur. Qur itu adalah ini apa, per akhir dari tulang jempol ya, ini qur ya. Qur itu mungkin kalau kita sering mengartikan pergelangan tangan, tapi pada dasarnya qur itu tuh sini akhir tulang yang ada pada jempol ini yang bertemu dengan tulang yang ini, hasta ini. Ini kok namanya. Ya. Ya. Ini kok. Ya. Maka jadi menurut qaul qadim bahwa itu ya, sampai kok yang ya seperti ini sampai Adapun menurut qaul jadid itu sampai siku. Imam Nawawi memilih yang sampai qa. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana kaifiahnya? Ya. Dijelaskan kaifiahnya di sini adalah ayyada'a asabi'al yusra siwal ibhami ala zuhuri asabi'il yumna siwal ibhami. Jadi asabi'al yusra, ya, jari-jari kiri itu diletakkan di mana? Ala zuhuri asabi'il yumna, di zuhur, ya, zuhur di bagian atas, ya, kalau ini batin, ya, bagian atas asabi'il yumna siwal ibham, kecuali apa, jempol, ya, kedua jempol. Jadi seperti ini, ya, bihaitsu la takhruju anamilul yumna an musabbihatil yusra. Anamil, ujung-ujung jari kanan itu tidak keluar dari apa? Dari ini, dari musabbihatil yusra, telunjuk kaki tangan kiri. Ya. Wa yumirruha 'alal yumna, kemudian dijalankan seperti ini 'alal yumna. Fa idza balaghal ku', kalau sudah sampai ku', ya, jadi gini, kalau sudah sampai ku', ya, dhamma atrafa asabi' ila ila harfi dhira. Ujung-ujung jari itu digenggamkan seperti ini ke apa? Ke harfi dhira, ini ujung dhira. Ya. Wa yumirruha 'alal mirfaq, kemudian dilanjutkan, dijalankan sampai mirfaq. Thumma yudhiru batina kaffihi ila batni dhira. Kemudian batin kafnya itu diputarkan sampai kepada batin dhira, ya. Kemudian apa? Yumirruha 'alaihi rafi'an ibhamahu. Kemudian dijalankan lagi ke batin dhira'nya, kemudian kecuali apa? Ibham. Ya, ibham ini nanti, ya, untuk mengusap ibham juga. Ya. Fa idza balaghal ku, kalau sudah sampai ku, amarra ibhamahu liyusra ala ibhamil yumna. Jadi itu, ya, kaifiahnya. Kemudian melakukan hal yang sama. Jadi, ya, versi cepatnya seperti ini. Ya, turunkan sampai sini, digenggamkan, lanjutkan, kemudian sampai siku, kemudian dijalankan seperti ini, ya, kemudian lanjutkan, ketika sampai di sini baru di, ya, dan melakukan tata cara yang sama ke tangan kiri, seperti itu, ya, ke tangan kiri. Kemudian, itu tadi tata caranya. Rukun yang kelima, at-tartibu ba'dal mashatain. Ya, itu tartib bainal mashatain. Jadi antara mashul wajhi, lebih didahulukan mashul wajhi daripada apa? Mashul yadaini. Ya. Seperti itu. Ya, baik itu hadasnya hadas asghar, ya, maupun hadas akbar, sama, ya, sama. Oke. Kemudian di sini, ya, Syekh Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu menjelaskan tentang bahwa di sini juga tidak disebutkan sunnah-sunnah tayamum. Beliau sebutkan secara ringkas sunnah-sunnah tayamum, ya, yang mana sunnah-sunnah tayamum itu banyak, diantaranya adalah siwak, kemudian kapan siwak, sebelum naklut turab, ya, kemudian tasmiyah, mengucapkan basmalah, kemudian takdimul yumna ala lisra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, wal mualah, ya, mualah berkesinambungan antara satu apa usapan dengan usapan yang lainnya, ya. Kemudian takhfifut turab min kaffaihi, ya, proses takhfif itu ini kalau misalnya debunya tebal banget harus ada proses takhfifnya, entah itu di apa namanya di yang penting proses meringankan debu, ya, bagaimanapun caranya, ya. Seperti itu. Kemudian tawajuh lil kiblat, ya. Dan di sini ini seperti kaidah di sini disampaikan, wa kullu ma yumkinu maji'uhu huna min sunnil wudu ghair tathlith. Segala sesuatu dari sunnah-sunnah wudu yang bisa dilakukan, ya, maka itu masuk dalam sunnah-sunnah tayamum selain apa? Selain tathlith, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan, ya, kepada pembahasan atau pasal berikutnya, mubtilatut tayammumi salasatun, ya. Pembatal tayammum itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah ma abtala alwudu'a warriddatu wa tawahumul ma'i in tayammama lifaqdihi. Pembatal tayammum itu ada tiga. Yang pertama adalah ma abtala alwudu', segala sesuatu yang membatalkan wudu maka dia juga membatalkan tayammum. Ini jadi dhabit, ya, jadi kaidah, ya. Jadi kalau kaidah fikih itu perbedaan antara kaidah fikih dengan dhabit fikih, ya. Jadi kalau kaidah fikih itu satu kaidah itu diterapkan ke dalam mayoritas atau bisa diterapkan kepada banyak bab dalam bab-bab fikih, itu namanya kaidah fikih. Tapi kalau dhabit fikih itu apa? Satu kaidah yang diterapkan pada satu bab saja. Nah, seperti misalnya, ya, ini dhabit ini. Seperti tadi juga itu dhabit, tapi ya kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia juga kaidah. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab nanti ada kaidah fikih dengan dhabit al-fikih, itu perbedaannya. Nah, ini masuk dalam kategori kaidah. Yaitu apa? Segala sesuatu, ya, yang membatalkan wudu maka dia membatalkan tayamum. Ya. Itu yang pertama, ya. Ma abtalal wudu'a, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu maka dia juga membatalkan tayamum. Ya. Apa pembatal tayamum? Apa pembatal wudu? Ya, kita kembali lagi. Apa ada berapa? Ada empat pembatal tayamum, pembatal wudu. Apa? Al-khariju minas sabilaini. Ya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari apa? Dari dua jalan, ya. Duburan ka kubulan kana au duburan, ya, baik dia kubul ataupun dubur. Ya, mu'tadan kana, baik dia sesuatu hal yang lazimnya keluar, yang biasa keluar atau apa? Atau nadir atau dia jarang keluar, bukan hal yang tidak biasa keluar. Ya. Kemudian zawalul akli, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal ini apa? Bisa kondisi pingsan, bisa kondisi junun, bisa kondisi mabuk, ya, bisa kondisi tidur. Ya, kecuali apa? Kecuali illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali orang yang tidur yang hilang akalnya tapi apa? Tidurnya menempelkan pantatnya ke lantai atau ke tanah, ke tempat duduknya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lamsu mar'atin rajul. Ya. Yaitu laki-laki, ya, bersentuhan dengan perempuan dengan catatan apa? Dengan catatan, ya, kedua-duanya apa? Kabira ini, ya, sudah besar, ya. Besar ini maksudnya apa? Balagha haddasy syahwah, sampai keduanya sudah memiliki syahwat, ya. Kemudian min ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Ya, maknanya persentuhan kulit itu terjadi langsung tanpa dihalangi oleh kain dan lain sebagainya. Kalau dihalangi kain dan sebagainya maka tidak membatalkan. Kemudian apa? Kemudian ajnabiyain, kedua-duanya bukanlah, tidak ada hubungan mahram. Ini pembatal yang ketiga. Ya. Pembatal yang keempat adalah apa? Yaitu massu farjil adami. Ya. Memegang atau menyentuh kemaluan manusia atau halaqatu duburihi atau lubang pantatnya, kalau saya bacakan seperti itu, ya. Ini pembatal wudu yang Yang keempat, bibatinil kaf, dengan apa? Dengan batinil kaf, telapak tangan. Ya, dengan telapak tangan. Ini yang keempat. Keempat hal ini ya membatalkan wudu. Ya. Maka keempat hal ini juga membatalkan tayamum, seperti itu. Nah, kemudian hal yang berikutnya ya, dengan catatannya bahwa apa? Ma'athalal wudu ini ketika thaharahnya adalah thaharah dari hadas asghar. Ya. Kalau thaharahnya dari thaharah hadas akbar ya tidak istilahnya ketika dia misalnya al-kharij, tidak ada yang keluar kharij sabilan, maka yang batal tetap hadas asghar, hadas akbarnya tidak. Ya, jadi misalnya ada orang ya, dia janabat, tidak ada air ya, kemudian dia bertayamum. Maka janabatnya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk taharah atau untuk bersuci dari hadas akbar. Ya, maka apa? Maka ketika dia melakukan pembatal-pembatal wudu, yang batal adalah hadas asghornya, hadas akbarnya tidak, kecuali nanti dia melakukan lagi ya hadas akbar seperti apa, seperti khurujul mani ya, dan lain-lain, al haid wan nifas dan lain-lain ya. Itu kemudian yang kedua ya, di antara pembatal tayamum adalah warriddatu ya, yaitu murtad. Ya, murtad di sini adalah apa? Qat'ul Islam, hakikatan au hukman, yaitu orang memutus apa keislaman ya, baik secara hakikat ataupun secara hukumi, secara hukum. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau qat'ul Islam ya, qat'ul Islam hakikatan itu apa? Bi an sadara mimman nasiha talaquhu, seperti orang yang beristihza pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencela Allah, sabullah ya, sabur rasul, atau orang yang menolak ayat Al-Qur'an, satu surat misalnya. Ya, karena menolak satu surat dari Al-Qur'an ya, sama dengan menolak semuanya. Ya. Atau orang-orang yang melakukan kekufuran akbar ya. Orang-orang yang melakukan kekufuran akbar yang tidak ada permasalahannya itu, misalnya seseorang yang mengingkari kewajiban sholat, misalnya kewajiban sholat semua orang paham, orang bahkan orang kafir pun paham bahwa apa, seorang muslim itu wajib baginya sholat ya. Berbeda orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini ada tafsil dalam apa nama pendapat para ulama, orang meninggalkan sholat itu apakah dia, kalau dalam mazhab Hambali ya itu hukumnya apa? Yustatab, dia diminta taubatnya. Ya kalau kemudian tidak mau maka dia yuktalu riddatan, hukumnya dia dibunuh, tapi hukumnya apa? Riddah. Di dalam mazhab kita sudah jelaskan kemarin dalam apa? Ketika menjelaskan tentang al-hayawan ghair muhtaramah. Ya, orang apa? Al-hayawan, makhluk hidup yang ghair muhtaramah, yang tidak muhtaram, yang tidak dihormati. Ya. Yaitu siapa? Yaitu salah satu tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Di sana ditafsil, kalau orang meninggalkan salatnya karena malas, maka dia nanti yustatab, tetap yustatab. Kalau tidak dia yuktalu, ya, dia hukumnya dibunuh. Tapi apa? Haddan. Ya, dibunuh hadnya, hukum syar'inya dia dibunuh. Ya. Hukum syar'inya secara had. Ya. Tapi apa? Tetap jenazahnya dimuamalahi dengan muamalah kaum muslimin. Ya, dia boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, anaknya mewarisi darinya dan lain sebagainya. Adapun kalau meninggalkan salat karena juhud, ya karena menentang fardunya, maka ini sudah jelas murtad. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini ketika seseorang melakukan hal seperti itu, ya maka batal tayamumnya. Seorang melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka batal kemudian apa? Ya, yang mana kemudian pembatal-pembatal keislaman itu hal-hal perkara-perkara yang sudah tidak ada lagi syubhat di dalamnya, ya termasuk masalah-masalah zahirah, ya maka apa? Maka batal keislamannya, ya otomatis menjadi murtad. Ya, ketika dia bertayamum, maka batal tayamumnya. Ya. Yaitu apa? Bi an sadara mimman yasihu talakuhu, ya. Dengan catatan bahwa apa? Bahwa perkataan murtad itu tadi keluar dari orang yang sah tolaknya. Sah tolaknya seperti apa? Ya, tadi ayyakuna akilan, di orang yang akil, ayyakuna di orang yang baligh, kemudian dia tidak mukroh. Ya, dia bukan orang yang terpaksa mengatakan hal-hal tersebut. Ya. Au hukman. Maksudnya apa hukum? Jadi di sini qat'ul Islam hakikatan au hukman. Au hukman kan sadara min sabi. Perkataan tadi keluar dari sabi. Ya. Keluar dari anak kecil. Perkataan kufur tadi misalnya itu keluar dari anak kecil. Itu ya, keluar dari anak kecil. Maka dia secara hakikat ya, dia tidak dihukum, tidak murtad, tapi secara hukum perkataan tadi perkataan kufur. Ya. Seperti itu. Di sini juga dijelaskan wa innama tubtilur riddatu ya tayammum lal wudhu'a li'anna tayammum taharatun dha'ifatun li'annaha lil istibahah wa hiya mumtani'atun ma'ar riddah. Ya, wala kadzalika huwa ai ma'nau fil wudhu'. Ya, yaitu apa? Yaitu tubtilur riddah, murtad itu membatalkan tayamum, tapi tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena tayamum itu adalah taharah yang dha'ifah. Taharah, tapi ketaharahannya lemah. Ya. Li'anna halil istibahah, karena ya, tayamum itu taharah untuk istibahah, untuk bisa mengerjakan ya, suatu ibadah. Sholatkah, baca apa, masul mushafkah, tawafkah, ya, dan lain sebagainya. Ya, wa hiya mumtani'atun ma'ar riddah, dan keberadaan tayamum ini dengan riddah itu apa? Itu ternafikan. Berbeda dengan wudu yang mana dia apa? Yang mana dia kalau ini taharatun thayyibah, kalau wudu itu betul-betul beliau wudu tadi rafi', mengangkat yang namanya hadas, seperti itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Ya. Tawahum, apa itu tawahum? Yaitu ya kita sudah jelaskan kemarin ya, orang-orang yang kehilangan air, orang-orang atau faqidul ma', orang-orang yang tidak mendapatkan air, itu ada beberapa kondisi. Di antaranya apa? Ya, wahima. Ya, dia yakin, bukan yakin, dia apa namanya? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tapi kemungkinannya lemah, itu waham. Ada kemungkinan ada air tapi kemungkinannya lemah. Kemudian syak, dia ragu, tapi ya ragu 50-50. Ada yang dhan ya, ini waham. Adanya waham dengan keberadaan air ya, ketika sebab tayamumnya orang tadi karena faqidul ma', karena kehilangan air. Ya, berbeda kalau dengan karena marad, karena sakit ya, maka apa, maka dengan adanya waham maka batal wudunya ya. Ya, al makna anna thalith min mubtilati tayammum tawahhumu man tayammama li faqdil ma' wujudal ma' ka'an ra'a saraban. Di sini dijelaskan ya, seperti seseorang yang melihat fata morgana misalnya. Jadi dia sudah tayamum mau sholat ya, sebelum sholat dia melihat itu kayak ada air, itu tawahum. Au ghamamatan, atau dia melihat di daerah yang dekat dia ada apa, ada gumpalan awan hitam ya, yang gumpalan awan hitam ini ya biasanya menunjukkan adanya turun air hujan ya, seperti itu. Wa katawahumihi ilmuhu bihi, ya jelas ya, tawahumnya saja itu membatalkan wudu, apalagi ilm, dia tahu bahwa ada air misalnya ya, tahu itu misalnya dia dikabari orang ketika dia sudah tayamum, dia belum sholat, dia dikabari orang ada air ya. Hadza in lam yaktarina bimani'in mutaqaddimin aw muqarin, itu dengan catatan apa? Dengan catatan tidak adanya mani, penghalang ya. Maknanya mani di sini apa? Penghalang antara dirinya dan air. Ya, itu apa? Yaitu kasabu'in. Misalnya dia tahu ada air di sana, tapi apa? Ada hewan buas. Wa'atshin. Ya. Atau dia tahu ada air, tapi apa? Tapi airnya dibutuhkan untuk minum misalnya. Ya. Au qawli man yaqul indi li ghaibin ma bi khilafil mutaakhir ka an sami'a qailan yaqulu indi ma'un li ghaib fa innahu la yamna'ul ibtal. Ya. Atau dia mendengar orang yang mengatakan apa? Saya punya air untuk orang yang enggak mendapatkan air. Ya. Hal ini berbeda kalau dia tidak mendengar ya, perkataan tersebut, ya maka ini tidak membatalkan. Ya. Wa mahallu ma taqaddama kullihi in kana kharij as-salah fa in kana fiha fatawahumu la yadurru mutlaqan. Ya. Ya. Wa mahallu ma taqaddama kullihi, ya, maksudnya tadi ya, kondisi-kondisi tadi itu in kana kharij as-salah, maknanya dia belum masuk salat. Tawahum tadi muncul itu apa? Itu sebelum dia memulai salat. Fa in kana fiha, ya. Kalau dia sudah masuk salat, sudah masuk takbiratul ihram, ya maka fatawahumu la yadurru mutlaqan, maka tawahum wujudal ma itu sama sekali tidak membahayakan, ya. Ya. Jadi itu ikhwati arsyadin ya syadakumullah rahimanallah wa iyakum tentang pembatal-pembatal tayamum. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan sudah masuk kepada pembahasan najasat. Ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Aku luka oleh hada. Astaghfirullah li wa lakum. Walisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.